Wah, dikit lagi beres nih pindahannya. Aduh, ya sorry. Untung gak kenapa-napa. Kok barangnya bisa jatuh sih? Iya nih, rambutku keluar-keluar mulu. Oh, pas mau rapiin hijab, barangnya jatuh. Kalau mau hijabnya rapi, pakai Ciput dong. Tapi gimana, rambutku juga rontok. Biar rambut gak rontok, pakai inilah. Apa tuh? Emeron Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru. Wah, pasti ini yang bikin kamu nyaman terus saat berhijab. Bener banget. Sejak pakai Emeron Hijab Shampoo Anti Hair Fall, aku gak mikirin rambut rontok lagi. Oh ya? Ekstrak zaitun dan aktif profit aminonya bikin kuat rambut dari akar sampai ujung. Terus MOC perfume-nya bikin rambutku segar dan wangi. Cocok deh buat yang berhijab kayak kita. Wih, lengkap. Rambut kuat iya, wangi iya, nyaman juga iya. Karena cuma Emeron Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Emeron Hijab Shampoo, berhijab makin seru.